Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa mimma yajibu faslun wa mimma yajibu an yu'lama anna Allah ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila jami'il insi wal jinni. Falam yabqa insiyun wala jinniyun illa wajaba alaihi al-imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa itba'ihi wa tiba'uhu fa alaihi ayusaddiqahu fima akhbara wa yuti'ahu fima amara. Wa man qamat 'alaihi al-hujjatu bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam falam yu'min bihi fa huwa kafirun sawa'un kana insiyan aw jinniyan. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mab'usun ila tsaqilaini bittifaqil muslimina wa qad istama'at al-jinnu al-qur'ana wa wallaw ila qaumihim munzirina lamma kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi bi batni nakhlatin lamma raja'a minat ta'ifi wa akhbarahu Allahu bidzalika fil qur'ani biqawlihi wa itsarafna ilayka nafarum minal jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin qalu ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayh yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iya Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim wa man la yujib da'iya Allahi falaysa bima'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunih awliya ulaika fi dolalim mubin. Wa anzala Allahu ta'ala ba'da dhalika qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni fa qalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusyd fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattaqala sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal-jinnu 'ala Allahi kadhiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum ruhaqa. Ay safihu minna fi adhari qawlil ulama'i. Baik, fi adhari qawlai wal ulama'i. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faslun. Ya, ini pasal yang baru. Ya, kalau dicetakan yang lain ini berarti pasal ke-18. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa mimma yajibu an yu'lama, dan diantara hal-hal yang wajib diketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh jin dan manusia. Ya, falam yabqa. Ya, maka tidak tersisa sedikit pun. Ya, tidak tersisa sedikit pun jin maupun manusia illa wajaba alaihi al-imanu, kecuali melainkan wajib bagi jin dan manusia tersebut untuk mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tibaihi, ya, dan mengikuti beliau. Ya, Syaikh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, sebagaimana risalah Muhammad SAW itu umum untuk seluruh manusia, maka juga dia umum untuk seluruh jin. Beliau diutus untuk dua makhluk, jin dan manusia. Maka wajib bagi jin untuk mentaati Rasulullah SAW. Semuanya, enggak ada yang boleh seorang pun ya, dia melepaskan diri dari ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kewajiban tersebut juga dibebankan kepada manusia. Walidzalik, oleh karena itu tatkala sekelompok dari kalangan jin mendengarkan Al-Quran, mereka takjub. Tatkala mereka mendengarkan bacaan Quran Nabi, mereka pergi kepada kaumnya, kemudian menyeru kaumnya kepada Allah dan menyampaikan kepada kaumnya apa yang mereka dengar Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya qaumana ajibu da'iyan lillah da'iyallahi wa aminu bihi, kata seorang da'i jin ini kepada kaum jin. Dalla hada, maka hal ini menunjukkan bahwa jin mereka juga mukhatabun bil Quran. Mereka juga dikhitab oleh Allah dengan Al-Quran. Dan Rasulullah SAW mab'us, itu juga diutus kepada mereka. Ya. Falai ayu saddiqah, maka wajib bagi para jin manusia untuk membenarkan Nabi Muhammad SAW. Fima akhbara, terhadap apa yang apa kabar yang Nabi SAW sabdakan. Dan wayuti'uhu wayuti'ahu fima amara, dan mentaati semua perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Syaikh Fauzan menjelaskan, membenarkan Rasul dari apa yang beliau kabarkan dengan kabar-kabar yang telah dahulu maupun yang akan datang terjadinya, dari apa yang Allah beritahukan kepada beliau berupa ilmu gaib mengenai terdahulu, berita-berita terdahulu maupun yang akan datang. Maka seorang muslim membenarkan Rasul SAW dalam hal ini. Jinnya, manusianya, dimentaati perintah Rasul dengan segala macam perintah yang wajib dilaksanakan. Ya, wa man qamat 'alaihi al-hujjah bi risalatihi falam yu'min bihi fa huwa kafirun sawa'un kana insan insiyan aw jinniyan. Siapa yang telah tegak hujjah? Telah tegak hujjah itu dengan dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia telah tegak hujjah dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak beriman, maka dia kafir. Ya, dia kafir. Apakah dia jin maupun manusia? Ya, dijelaskan di situ oleh Syekh Shalih Fauzan. Siapa yang hujjah telah sampai kepada dia dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW di timur maupun di barat, orang Arab ataupun non Arab, jin ataupun manusia, namun dia tidak beriman kepada Nabi SAW, maka dia kafir. Apakah dia Yahudi, Nasrani, dari kalangan Ahlul Kitab? Ya. Jika dia tidak beriman kepada Rasul ini, maka dia kafir. Tidak diragukan lagi kekafirannya. Bahkan kekufurannya itu aghlat min kufri ghairihim. Kalau Ahlul Kitab enggak beriman sama Nabi, kafirnya itu lebih parah daripada selain mereka. Karena mereka mengetahui al-haq, namun mereka anaduhu. Mereka malah menentang ba'da ma'rifatihi, setelah mereka mengetahuinya. Ya. Kemudian Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mab'us, Muhammad SAW itu diutus ya kepada dua makhluk berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ini akidah, kata Syekh, yang mesti kita yakini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada dua makhluk, jin dan manusia. Ya. Sebagian orang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak diutus kepada semua orang, diutus kepada orang Arab saja. Dia nabi, ya nabi orang Arab. Ini kafir, ini ucapan orang Yahudi Ahlul Kitab. Karena dia mendustakan Allah. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah. Katakanlah wahai nabi kepada seluruh manusia, aku adalah rasul Allah yang diutus untuk kalian semua. Maka yang mengatakan ya beliau bukanlah rasul untuk seluruh manusia, maka dia kafir. Orang yang mengatakan innahu rasulun ilal ins, ya dia hanya rasul diutus untuk manusia enggak pada jin, maka dia juga kafir. Labudda minal iman bi umumi risalatih. Ini harus mengimani keumuman risalah beliau. Wajib mentaati beliau, mengimani beliau. Ya. Nah, ini di antara min usulil akidah. Perkara prinsip akidah yang mendasar. Ya. Kemudian kata Syekh, wa qad istama'at al-jinnu lil Qur'an. Sekelompok jin telah mendengarkan Al-Qur'an. Ya. Wa wallaw ila qaumihim munzirin. Kemudian ya, jin tersebut pulang kepada kaumnya memberikan peringatan. Subhanallah. ya. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'una al-Qur'an. Ya. Ini murajaah ya. Marji'uhu minat Ta'if. Lamma da'a ya ahli Ta'if ini. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke negeri Ta'if, wa qabaluh waliyad billah bi muqabalati sayyah, mereka menyambut Nabi dengan penyambutan yang buruk. Mereka melempar Nabi dengan batu, ya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pulang dalam keadaan terusir oleh mereka. Maka ya. Apa? Ternyata kata Syekh, qayyadallahu lahu minal jin. Minal jin man yastami'un al-Qur'an. Ya. Wa yuballighunahu liqaumihim. Nah, walaupun Nabi ya ditolak oleh ya manusia, namun ya ternyata ya apa namanya, Allah mentakdirkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menolong dakwah Nabi. Bahwasanya ada kalangan jin yang mendengarkan Quran dan menyampaikan kepada kaumnya. Ya. Lama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yusalli bi ashabihi bi batni nakhlah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah salat bersama para sahabat di batni nakhlah. Ya. Nama wilayah di antara Mekah dan Taif. Ya. Wadi Nakhlah, lembah antara Mekah dan Taif. Ma'ruf al-an. Nakhlah al-Yamaniyah. Nakhlah Asyamiyah gitu. Nah. Baik. Lamma raja'a min Taif, tatkala mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari Taif. Wa akhbarahullahu bidzalik fil Qur'an biqauli, Allah mengabarkan hal tersebut di Al-Qur'an dengan firman-Nya. Wa idh sarafna ilayka nafaram minal jinn yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu. Dan ingatlah ke sewaktu ketika kami hadapkan kepada engkau wahai Nabi serombongan jin yang mendengarkan Al-Qur'an, maka saat mereka menghadiri pembacaan Qur'an, mereka berkata kepada satu sama lain, "Hei, diam." Untuk mendengarkan. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Maka tatkala telah selesai dibacakan Quran, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Subhanallah. Ya, jin ini luar biasa ya. Lihat kata Syekh, ketika jin berkata kepada yang lain, "Ansitu dalla ala anna man sami al-Qur'an yajibu alaihi ayansita lahu wa yaqta ashawagil wa yastafidu wa yata'addab ma'al Qur'an." Ini jadi dalil juga, orang yang dengar Quran dia mesti ya dia menyimak, memutus semua kesibukan dia, ngambil faedah dari Quran tersebut, beradab terhadap Quran. Wa idza quril Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, supaya engkau dirahmati, dengar, simak, la tashtaghilu an li'annahu yukhatibuka yukhatibukum, karena Allah sedang berbicara pada engkau. Bagaimana ketika Allah berbicara pada engkau sedangkan Anda ya, mu'aridunan, berpaling, malah membelakanginya waliyadzubillah. Ya, maka tatkala dia kembali pada kaumnya, jin tersebut munzirin, ya, memberikan peringatan. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Ini adalah dalil bahwa orang yang mempelajari sebuah ilmu dari apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, wajib bagi dia untuk menyampaikan kepada manusia. Subhanallah. Ya. Kemudian dia mengatakan apa? Jinnya, "Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim," kata jin ini. "Wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Qur'an yang diturunkan setelah Musa, ia membenarkan kitab-kitab yang datang setelahnya, membimbing kepada kebenaran dan jalan yang lurus." Subhanallah. Ya, jalan yang lurus. Hadza dalil ala annahum yu'minu nabi Musa wa bit Taurat. Ini dalil juga jin ini mengimani Musa dan Taurat. Ya. Apa kata jin? Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Wahai kaum kami. Wahai kaum kami, kata jin ini. Ya. Terimalah seruan orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya. Masya Allah. Ya. Apa kata jin ini? Ya. Yaghfir lakum min dzunubikum. Ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim. Dan Allah akan melepaskan kalian dari azab yang pedih. Wa man lam yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya. Nah, kata jin ini juga nih. Ya. Dan barang siapa yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, yaitu Muhammad SAW, maka dia tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, padahal tidak ada awliya bagi dia di akhirat kelak. Bagi dia selain Allah. Na'udzubillah. Ya, ulaika fi dhalalim mubin, kata jin ini. Mereka itulah orang-orang yang sesat dalam keadaan sesat nyata. Masya Allah, jinnya dakwah ya ikhwan. Ya, baru dengar Quran langsung dakwah. Ah, masya Allah. Ya. Ya. Lihat kata Syekh Al-Fauzan, al-ins laisa bihawahu yaqul ana hur. Ya. Orang manusia itu enggak bisa sesuai hawa nafsu dia mengatakan oh, saya merdeka, akhtar ma uridu minal adyan wal madzahib. La, kata Syekh. Enggak bisa dia mengatakan saya pilih aja apa yang saya, agama yang saya inginkan, mazhab yang saya inginkan. Laisa huran, dia enggak bisa merdeka kayak gitu. Huwa Abdullah, di hamba Allah. Yajib ayyuti Allah, dia mesti taat pada Allah. Beribadah pada Allah, mentaati Rasulullah SAW. Ya, ini apabila dia menginginkan keselamatan untuk diri dia sendiri. Maka beriman pada Allah Rasulnya itulah kemerdekaan yang hakiki, yang benar. Ya, secara hakikatnya. Adapun tidak mengiman pada Allah dan Rasulnya, maka dia berada dalam kerendahan, ya, perbudakan. Perbudakan kepada hawa nafsu, syaitan, kepada para dai-dai sesat. Ya, dan dia akan menjadi hamba selain Allah. Ini pasti kalau dia pilih aja, jadi hamba Allah atau hamba selain Allah. Maka seseorang manusia abadun, dia hamba. Walau siapapun dia, ya, apakah dia menjadi hamba Allah atau jadi hamba selain Allah. Maka manusia enggak lepas dari penghambaan selama-lamanya. Ya, dia adalah hamba. Ibnu Qayyim mengatakan, hu, ya, harabu minar rikki alladhi khuliku lahu fabulu birikkit nafsi wasyaitani. Ya. Ya. Maka mereka lari dari penghambaan, ya, kepada zat yang mereka, kepada sesuatu yang mereka diciptakan untuk menghambakan Allah padahal. Ya. Namun mereka malah menerima penghambaan, ya, penghambaan nafsu dan syaitan. Allah musta'an. Ya, maka jadilah mereka budak-budak setan. Ya, budak-budak setan dan hawa nafsu mereka. Maka kemerdekaan yang benar adalah beriman pada Allah. Penghambaannya, penghambaan, ya, perbudakan yang kehinaan, ya, adalah kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Baik. Mana lagi berikutnya? Masih poin ayat lagi ya. Ya. Wa anzalallahu ta'ala ba'da dzalik, dan Allah berfirman setelah hal itu. Ya, ini ayat-ayat semua nih. Qul uhiya ilayya annahu nafaru annahu istama'a nafaru minal jin. Katakanlah wahai Nabi, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka berkata, kami telah mendengarkan Qur'an yang menakjubkan, ya. Yang menakjubkan. Ya, masyaallah. Yahdi ila rusyd fa amanna bih. Al-Qur'an ini telah memberikan petunjuk pada jalan yang benar, maka kami beriman kepadanya. Kami beriman padanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattahada sahibatan wala walada, kata jin ini. Ya. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Rabb kami yang tidak punya sahibah, itu istri ya. Ya, sahibah istri, bukan teman perempuan, istri maknanya. Yang tidak punya istri dan anak. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan sesungguhnya orang yang safih, yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba, katanya. Ya, juga mengatakan demikian. Dan bahwasanya kami mengira bahwasanya jin dan manusia tidak akan mengatakan perkataan dusta terhadap Allah. Ya. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna bi rijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Ya, nah ternyata ada beberapa pria dari kalangan manusia minta perlindungan kepada beberapa pria dari kalangan jin, tapi para pria jin tersebut menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Ya, bertambah sesat. Ya, kullu hadil ayat fi imanil jinni bir rasulin. Ayat ini berbicara tentang keimanan jin terhadap Rasulullah SAW. Ya. Walau muhum, ya, man lam yu'min bihi minal jin, dan celaan terhadap mereka bagi siapa yang ya tidak beriman, siapa saja jin yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ai as-safih minna fi azhari qaulai al-ulama. Ya. Yaitu safih di ayat di atas ya. Ya, yang mana wa annahu kana yaqulu safihuna, itu orang bodoh di antara kami. Itu menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ulama. Safihai safihul jin. Nah, orang jin yang bodoh. Berarti jin ada yang alim, ada yang bodoh. Ya. Yang ngaji, alim. Ya. Maka kita menyeru kepada jin. Ya. Siapa tahu jin dengar. Kalau mereka susah datengin, ada daurah dari kalangan jin, kajian dari kalangan jin, ya dengerin aja di sini. Ya. Belajar Al-Jurmiyah, Sorob. Ya. Usul Salasah, Kitab Tauhid, Suplu Salah, fikih, biar ngerti juga, biar jin ibadahnya enggak salah-salah, ya, meninggalkan kesyirikan, kekufuran, ya, kita seru juga kepada jin, kayak gitu, ya, kemungkinan jin denger gak? Mungkinan denger, biar ngaji sih tahu nih Al-Furqan, ya, karangan Ibnu Taimiyah, biar paham, jangan jadi jin yang blon aja terus. Nggak ngerti, mesti belajar apa ini Al-Furqan, ya, waliullah, wali setan. Nah, kalau jin nggak merasa bisa terbang, nggak beriman pada Allah, rugi. Nah, rugi manusia aja begitu. Allah musta'an, ya. Nah, berikutnya wa qala ghairu wahidin minas salaf ini ya. Nah, harga baca. Udah dapat berapa? Satu halaman ada? Lewat. Ayo harga. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa qala ghairu wahidin minas salafi kana rajulu minal insi idza nazala bil wadi qala a'udzu bi adhimi hadzal wadi min syarri sufahai qaumihi falamma astaghatsatil insu bil jinni izdadatil jinnu tughyanan wa kufran kama qala ta'ala wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'atsallahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa kanat ash-shayatinu turma bish-shuhubi qabla ay yunzila al-qur'anu lakin kanu ahyanan yastariquna as-sam'a qabla ay yasila ash-shihabu ila ahadihim falamma buisan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muliatis sama'u harsan shadidan wa shuhuban wa sarati ash-shuhubu mursidan lahum qabla ayyasma kama qala ta'ala wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama' فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَقَالَ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ قَالُوا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ai ala madahiba syatta kama qala al ulama'u minhum al muslimu wal musyriku wal yahudiyyu wan nasraniyyu wasunniyyu wal bid'iyyu wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haruba akhbaru annahum la yu'jizunahu la in aqamu fil ardi wa la in harubu minhu wa anna lamma sami'na al huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Terus ai az-zalimuna yaqulu aqsata idza adala wa qistun idza wa qasata idza jara wa zalama. Baik. Ya. Wa kana Wakana ghairu wahidin minas salaf. Waqala ghairu wahidin minas salaf. Dan beberapa ulama salaf dahulu mengatakan, ya, dahulu manakala ada kalangan pria dari kalangan manusia, tatkala mereka singgah di suatu lembah, mereka mengatakan na'udzu bi'adzimi hadzal wadi. Aku berlindung kepada pemimpin, ya, penguasa lembah ini. Min syarri sufahai qaumih. Jadi kejahatan makhluk-makhluk bodoh di antara kaumnya, kaum si penguasa lembah ini. Ya, artinya dia berlindung kepada raja jin. Falamma staghasat al-insu, itu perhatikan. Ya. Maka tatkala manusia beristighosah memohon pertolongan, perlindungan kepada jin, izdadat al-jinnu tughyanan wa kufra. Namun ternyata jin itu bertambah semakin tugian, sewenang-wenang dan bertambah kafir, tambah songong, ya, tambah belagu. Ya, Allah Taala berfirman, wa annahu kana rijalu minal jin, ya, dan ada sungguh ada beberapa pria, ya, minal ins, ya udhu nabi rijali minal jin, yang minta perlindungan pada beberapa pria dari kalangan jin, fazaduhum rahaqa, maka jin itu hanya menambah sesat mereka, ya, bertambah, menjadikan manusia bertambah sesat. Wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Ya, sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu wahai musyrikun, yang mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan siapapun. Wa anna lamasna samaa'a fawajadnaaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Dan sesungguhnya tatkala kami para jin ya telah mencoba mengetahui rahasia langit, kami pun mendapati langit penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Ya. Ya. Ya, lihat diterangkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan, isti'adzah salah satu jenis dari ibadah. Maka tidak boleh isti'adzah kecuali kepada Allah, meminta perlindungan. Siapa yang minta perlindungan pada selain Allah? Ya, seperti contoh ini, ya, kalau minta perlindungan pada polisi boleh gitu. Artinya ini kan polisi bisa gitu. Ini yang enggak bisa kecuali Allah, kayak di lembah minta perlindungan pada jin, berarti dia telah menyekutukan Allah dalam ibadah. Dan orang-orang jahiliyah dahulu mereka karena kebodohan mereka melakukan demikian, minta perlindungan pada jin ya sebagai pengganti minta perlindungan pada Allah. Karena salah seorang di antara mereka apabila singgah di suatu lembah ya mereka mengatakan demikian ya. Ini adalah kesyirikan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat, mengajarkan kepada kaum muslimin untuk meninggalkan kesyirikan tersebut. Siapa yang singgah di suatu tempat dia mengucapkan na'udzubikalimatillahi ta'ammati min syarri ma khalaq. Ya itu. Apabila dia mengucapkannya sesuatu apapun tidak akan memudaratkan dia selama dia di tempat tersebut. Ya. Karena barang siapa yang minta perlindungan pada Allah, Allah akan berikan dia perlindungan. Wa huwa yujiru man la yujaru alaih. Ya, Allah memberi perlindungan. Wala yujaru alaih, dan Allah tidak diberi perlindungan. Siapa yang minta perlindungan pada Allah, ya, fa huwa yu'idhu man ista'adha. Allah memberi perlindungan pada siapa saja yang Allah pada siapa saja yang minta perlindungan. Inilah dalil bahwasanya isti'adah tidak boleh kecuali hanya kepada Allah atau dengan sifat-sifat Allah. Ya, wahyal kalam, yaitu kalam sifat Allah. A'udzu bikalimah, bikalimah, ya, bikalimatillah. Aku berlindung kepada kalimat Allah, kan sifat. Karena kalam adalah diantara sifat-sifat Allah. Siapa yang beristiadah pada kalam Allah atau kalimat Allah yang sempurna, berarti dia telah beristiadah kepada Allah. Siapa yang karena beristiadah pada sifat Allah, ya dia beristiadah, berarti dia beristiadah kepada yang disifati, yaitu Allah, zat Allah. Atau dengan kalimat Allah yang sempurna, berarti dia telah beristiadah pada Allah. Karena istiadah adalah sifat, ya. Nah, kada demikianlah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat tentang isti'adzah. Ya Allah berfirman wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin ya'udzuuna ya bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Itu dahulu sekelompok manusia minta perlindungan pada jin seperti yang ada dalam ya, hadis ini. Fazaduhum izada al ins zada al-insa al-jinnu jin menambah manusia apa? Rohaqa ay ya kibran wa ijaban bi anfusih zada al-insu al-jinna. Manusia hanya menambahkan jin tersebut jadi sombong ya, ujub dengan dirinya sendiri ya. Haitsu innal insa khada'ulahum, karena manusia tunduk pada mereka, minta perlindungan pada mereka. Nah, ada yang mengatakan maknanya zada al-jinnu al-insa rahaqa ay khaufan. Jin hanya menambah manusia ketakutan. Karena siapa yang beristiadah kepada selain Allah, Allah akan memberikan rasa takut padanya. Siapa yang beristiadah kepada Allah, Allah akan menjaganya. Ya, siapa yang beristiadah kepada selain Allah, Allah akan merendahkannya. Allah akan menguasakannya kepada jin dan selainnya. Allah, maka jin hanya menambahkan manusia rohaqa, yaitu ketakutan, kelemahan sebagai hukuman bagi mereka. Nah, syahidnya di sini. Siapa yang beristiadah, bahwasanya istiadah adalah ibadah, tidak boleh diberikan kecuali pada Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalamullah bukan makhluk. Karena istiadah kepada makhluk itu enggak boleh, ya. Dan ini juga menunjukkan kalamullah sifat di antara sifat-sifat Allah dan dia bukan makhluk. Saya bacain full tuh. Ya, keterangan dari Syekh Shalih Fauzan di At-Ta'liq wal Bayan. Full saya bacain. Biasanya malas saya bacain. Panjang-panjang gini. Nah. Udah dua lembar apa? Belum? Dua halaman? Udah dua halaman? Kita targetnya dua-dua aja. Karena hari Senin kita dua kali insya Allah. Ya. Ya cukup dulu deh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ini udah dibaca berarti ya. Yang wakanat syaitan itu ya.